Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu melalui Radio Republik Indonesia yang kita sayangkan ini untuk sama-sama kita mencoba menggali firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Sungguh suatu hal yang membahagiakan karena pada hari ini kita sudah sampai di penghujung daripada surat Ar-Ra'd, yaitu ayat ke-43 yang berisi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap dan misi besar dari musuh-musuh Allah untuk menjatuhkan ajaran-ajaran kebaikan yang disampaikan oleh para rasulnya dan juga para ulama dan juga para pendai. Mari sama-sama kita kembali memahami ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seseorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi di antaraku dan kamu dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-43 ini sebenarnya masih berada pada jalur penjelasan tentang bagaimana kedudukan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu dan bagaimana Allah menjelaskan kepada kita sikap-sikap orang yang menentang ajaran Allah itu hanya berakhir kepada penyesalan. Tetapi di penghujung ayat ini Allah kembali menggambarkan kepada kita tentang usaha keras, misi utama dari musuh-musuh Allah yang tidak akan pernah merasa nyaman dan bahagia melihat umat Islam melaksanakan ajarannya. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang-orang yang kufur mengatakan bahwa kamu bukan seseorang yang dijadikan rasul. Ketika mereka tidak mampu untuk menggugat Al-Quran yang merupakan kalam Allah, kalam Tuhan yang begitu tinggi, ketika mereka tidak mampu untuk menandingi mukjizat yang begitu sangat memukau dan membuat mereka harus tertunduk malu mengakui kekalahannya, mereka mencoba untuk melakukan trik-trik lain menjatuhkan ajaran agama Islam ini dengan cara melakukan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi, atau dengan kata lain kalau istilahnya sekarang melakukan pembusukan terhadap diri pembawa ajaran itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan lasta mursala, engkau bukanlah seorang rasul Muhammad, engkau manusia biasa yang tidak layak dan tidak lebih layak dari kami untuk menerima dan menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya adalah tindakan yang paling akhir dari mereka pada saat mereka tidak mampu menghalangi ajaran agama Islam ini atau menuduh Al-Qur'an dan yang lain-lainnya. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata di dalam keterangan ayat yang lain dengan makna yang senada Allah juga menggambarkan hal ini. Ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah mengeluarkan pernyataan laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada salah satu dari pembesar-pembesar Quraisy yang ada di daerah Arab ini, ya? Karena pada saat itu yang mereka anggap sangat mulia dan sangat memiliki peranan penting itu ada di Taif satu orang dan juga ada di kota Mekah satu orang. Mereka sampai mengeluarkan pernyataan ini. Jadi ketika melihat profil diri seorang Muhammad yang miskin, tidak punya harta, yang tidak punya kekuasaan, hanya sekedar memiliki garis keturunan yang mulia dari sejak kakek-kakeknya ya, dan juga bapaknya, mereka tidak mau terima ini karena menurut mereka yang terbaik untuk menerima ajaran dakwah itu atau menyampaikan ajaran dakwah adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan secara harta dan juga secara keturunan. Para pendengar rahimakumullah, Ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang keluar dari kebaikan akan menjadikan hal-hal yang tidak penting menjadi hal-hal yang penting, menjadikan hal-hal yang sepele itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadikan dunia ini menjadi suatu hal yang begitu sangat diagung-agungkan, sedangkan hal yang paling penting yaitu permasalahan akhirat, beribadah kepada Allah, itu mereka malah sepelekan. Orang-orang yang hidupnya keluar dari jalur kebenaran akan menganggap hal-hal yang besar itu, hal-hal yang sepele itu menjadi besar, dan menganggap hal-hal yang besar itu menjadi suatu hal yang sepele. Orang-orang yang keluar dari jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merasa nyaman di dalam kehidupannya, karena mereka meninggalkan Allah untuk mendapatkan kebaikan, sedangkan orang-orang yang beriman kembali kepada Allah dan meninggalkan segala selain dari Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan keutamaan di dalam kehidupan ini. Untuk lebih lanjutnya menjelaskan tentang ayat ini bersama kita di studio sudah ada Ustaz Ardiansah, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat yang kita bahas pada hari ini menunjukkan betapa keputusasaan pada diri orang kafir Quraisy itu sudah sampai kepada puncaknya, sehingga mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka tuduhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan tuduhan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah utusan Allah, bukanlah seorang rasul. Mengapa demikian? Karena ketika mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila, maka tuduhan itu terbantah dengan sendirinya dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak gila. Dan begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai penyihir dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang beliau bawa, maka ternyata ya, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang penyihir, maka sebenarnya mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa tidak disihirnya saja sehingga masuk dalam ajaran agamanya. Ini semuanya terbantahkan dengan sendirinya secara logika mereka, sehingga mereka tidak punya lagi satu tuduhan yang dapat mereka arahkan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy tidak bisa menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembohong. Karena apa? Karena mereka mengetahui betul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Muhammad yang tidak pernah berdusta, terkenal dari sejak kecil. Ketika mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai pendusta, maka mereka berarti telah menyalahi pengetahuan mereka sendiri, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka. Jadi ini menjadi satu pelajaran penting bagi para da'i dan orang-orang yang memiliki kepedulian kepada agama dan dakwah ini, bahwa biasanya kalau kita sudah menghadapi banyak tantangan, banyak tuduhan, maka yakinlah bisa jadi pada satu saat tuduhan itu akan diarahkan kepada sesuatu yang sangat pribadi pada diri kita. Artinya mungkin ketika orang menuduh kita dengan berbagai cara yang selama ini mungkin di luar daripada pribadi kita, maka ketika dia tidak mampu menarik perhatian orang lain untuk dapat setuju dengan apa yang dituduhkannya terhadap diri kita, maka dia akan mencoba untuk menuduh pada diri kita atau pada diri para duat dan orang-orang yang peduli dengan agama ini dengan menusuk kepada jati diri mereka. Inilah yang kita sering saksikan sekarang ini, sering sekali stigma-stigma negatif itu diarahkan kepada orang-orang yang berbuat di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidaklah semua orang-orang yang berjalan mendakwahkan agama ini semuanya dalam satu bentuk. Ya, sering sekali karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh segelintir daripada orang-orang yang kurang faham terhadap agama ini, kemudian itu menjadi alasan yang dan digeneralisirlah bahwa semua yang berada di dalam dakwah tersebut seperti itu. Padahal tentunya tidak demikian. Jadi ayat ini sebenarnya bukan hanya menjelaskan bagaimana susah payahnya, perihnya yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah dan mengemban ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tetapi ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita. Jangan sampai seorang dai mengatakan hari ini bahwa saya sudah sangat tersiksa dengan kondisi sekarang ini. Saya sudah berputus asa untuk mengajak umat kepada kebaikan. Karena apa? Karena sebenarnya apa yang kita hadapi saat sekarang ini tidaklah ada seperseribunya daripada apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih bisa tidur nyenyak, hari ini kita masih bisa beribadah dengan tenang, hari ini keluarga kita tidak terancam. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak usahkan mau tidur nyenyak, tidak usahkan makan enak, tidak usahkan keluarganya dan saudaranya terancam, bahkan dirinya sendiri pun terancam. Inilah menjadi kekuatan spirit bagi diri kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan segala sesuatu yang berharga pada dirinya, kita sebagai umat yang mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mampu mengorbankan yang lebih, yang terbaik dari diri kita tentunya untuk perjuangan agama ini dengan cara-cara yang diridhoi oleh agama ini, bukan dengan cara-cara kekerasan dan cara-cara yang menyimpang dari ajaran agama. Inilah mungkin yang dapat kita tegaskan di ayat terakhir daripada surah Ar-Ra'd ini. Ya, terima kasih Ustaz Hadi. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi tadi di penghujung keterangannya memberikan satu inspirasi baru kepada kita, bahwa kita tidak perlu merasa sangat gundah pada saat kita mengalami berbagai cobaan dan tantangan ketika kita menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik yang harus kita lakukan, cara menyikapinya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat ayat penutup dari surah Ar-Ra'd ini adalah dengan mengatakan qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Ketika jiwa merasa terusik, ketika ketenangan kita tergoyahkan, ketika prinsip kita mulai sedikit bergoyang, maka salah satu cara untuk menenangkannya dan untuk memperkuatkannya kembali adalah dengan mengucapkan qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Allah yang menjadi saksi di antara saya dan di antara kamu. Ini akan mengembalikan kekuatan semangat kita, bahwa apa yang kita sampaikan memang murni karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mengalami berbagai permasalahan, maka kita coba untuk mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah bahwa waman indahu ilmul kitab, kita punya satu keyakinan bahwa akan ada orang-orang yang memiliki wawasan yang luas yang akan menerima ajaran kebaikan yang kita sampaikan. Karena memang hidup ini pada fitrahnya adalah kebaikan, sehingga setiap jiwa manusia akan menuntut kebaikan. Bahkan para pencuri sendiri tidak rela kalau rumahnya dicuri oleh maling-maling lainnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba menganalisanya, kita coba memahaminya, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan, karena Allah sudah menjanjikan kebaikan bagi orang yang melaksanakan ajaran-ajarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Meninggal Ustaz Fajrul.